Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din Wassalatu wassalam ala Rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man sara ala nahjihi ila yumuddin Amma ba'd Ikhwani wa akhwati fillah Ayuhal mustaminul kiram wal musyahidul ahibba Para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja yang saya cintai, alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita ala wahwa ta'limul lughah al-arabiyah, yaitu pelajaran bahasa Arab. Langsung saja kita masuk atau melanjutkan latihan yang kedua, yaitu latihan yang ke-16. وصلنا إلى التدريب الحادي أو وصلنا إلى رقم 11 أو 11. نعم. Sampai kepada nomor yang ke-11. Insyaallah malam ini kita lanjutkan, yaitu rakam 12, yaitu nomor 12. Ini masih latihan terkait dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il maupun isim maf'ul, sebagaimana sudah kita jelaskan pada beberapa pekan yang lalu, yaitu bahwa isim fa'il dari fi'il thulathi ala wazan fa'il, ala wazni fa'il. Ammal ismul maf'ul, adapun ismul maf'ul, fahuwa ala wazni maf'ul, atas timbangan maf'ul. Nah, kita masuk kepada latihan yang ke-12, as-sani ashar. Ajib anis su'al, iqra ya akhi karim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadribu as-sani ashar. Naam. Ajib anis su'al at-tali. Naam. أجب عن السؤال التالي. انظر أجاب يجيب يحتاج إلى حرف عن. نعم أجاب يجيب عن. طيب أجب عن السؤال التالي. طيب أين اسم مفعول أو اسم فاعل؟ اسم فاعل. نعم التالي. التالي أحسنت. التالي ما اسم هذا الاسم هذا؟ هل هو اسم منقوص أو اسم مكسور؟ اسم mangkus. Mangkus. Itu isim mangkus adalah isim yang huruf akhirnya ya dan sebelum ya kasrah. Naam. Itu ya al-lazima qablaha kasrah. Taib taib at-tali hadha min fi'il tala. Wa limadha hadhihi al-ya la tuhdhaf? Kenapa ya di sini tidak dibuang? Ini terus senantiasa kita ulang ini agar tidak lupa. Dakhala al. Naam. Li'annahu muqtarin bi'al. Karena dia bergandengan dengan al atau dimasuki oleh alif lam. Jadi at-tali, sehingga ianya tidak boleh dibuang. Taib. Hadha alamatu ma'alamatu jarrih. Kaifa tu'rib hadha? Bagaimana antum i'rabkan ini? Ma mauqi' i'rab at-tali? Fil jumlah at-tali na'at. Na'at sahih. Taib na'at huna marfu' aw mansub aw majrur? Majrur. Taib majrur, min aina arafta annahu majrur? Dari mana tahu itu majrur? Min man'ut. Nah, min man'uti. Aina man'utu? As-su'al. As-su'al. Su'al huna majrur bi bil kasrah. هذا علامة تجري كسره ومجرور به السؤال مجرور به مجرور بعن بعن. نعم مجرور dengan an. An حرف جر. طيب أرجو منك أن تعرف التالي. كيف تعرف التالي؟ التالي من نعتن. نعتن مجرور bi ay ikhtilaf nak ustaz ha madha ikhtilaf fi majrur majrurun wa alamatu jarrihi naam wa alamatul jarrihi. Iya, gimana? Nasihat Ustaz. Al-kasrah, sah? Naam, alamatul jarrihi al-kasrah. طيب علامة تجري الكسرة الكسرة نعم. نعم المقدرة مقدرة على ال على الياء ياء المقدرة على الياء منع من ظهورها للثقال ألي تعذر التعذر التعذر أو الثقال ما شاء الله نسيته هذا ثقل يا أخي الكريم نعم لأن ياء ودائما قلنا إذا كان ماذا إذا كان حرف إلا واو أو ياء نقول الثقال الثقال نعم كنافة ثقال كنا حروفنا مسي bisa diharakatkan diharakatkan ضمه maupun kasra المدعو مثلا مسي bisa نعم Karena ini terkait dengan isim manqus. Ya, isim manqus yang diakhir oleh ya. Masih bisa diharakatkan. Baik itu dhamma maupun kasrah. Kalau fathah jelas dia zahir. Ya. Sedangkan dhamma masih bisa diharakkan at-taliyu. Kasrah juga demikian at-tali. Illa anna hadhin harakaih nutquha. Thiqal. Naam, saqil. Dituturkan berat nuturkannya. Maka ditakdirkan di situ bahwa ada harakat kasrah muqaddara tapi tidak dituturkan. Jadi at-tali na'tun majrurun wa au na'tun lis-su'al majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'ala al-ya' mana'a min dhuhuriha at-thiqal li'annahu اسم منقوص أحسنت فضل سيد حسان نأتي إلى تدري رقم 13 طيب جزاك الله خير dan kita berikan kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa TV Roya di line telepon 021-823-6543 silakan di halaman ke-56 bagi anda yang mungkin baru bergabung yang sudah memiliki bukunya anda bisa ikuti kembali dan silakan di line telepon 021-823-6543 baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah. Ya. Baik, bismillah. Ahlan ya Ummu, silakan. Naam, tafadhali ya Ummu Abdillah. Rakam. Rakam, naam. 13. 13. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Yusallimu salliru ala kabiri wal marru ala qaidi wal qalilu ala kasiri wa fi riwayatin yusallimu raqibu ala mashi naam wa mashi ala qaidi iya wa qalilu ala kasiri jayid ahsant naam taib aina isim fa'il wa isim maf'ul isim fa'il marun awalan marun al-marru ahsant al-marru taib ma asluh marirun naam ma marirun al-mariru jayid al-mariru. Nah ma fi'lu apa fi'ilnya fi'ilnya marrun marra marra baik ma nau hadha fi'il mudaf ahsant baik fi isim akhar ada isim lain al-qaidi Qa'idi iya ada isim fa'il isim fa'il baik akhir rakibu ar-rakibu jayyid na'am ar-rakibu ma fi'lu raqaba ha rakibu raqaba raqaba rakiba Rakibah. Nah, raisa rakibah. Rakibah. Rakibah. Nah, taib. Thumma? Al-Mashi. Al-Mashi. Ahsan. Al-Mashi. Al-Mashi. Ma fi'lu? Masha. Masha. Ma nu ahda fi'il? Isim naqis. Fi'il naqis. Fi'il naqis. Jayid. Fi'il naqis huwa fi'il. Lamuhu harfi illa. Taib. Al-Mashi. Al-Mashi. Thumma? Yujud akhar? Ada lain? Sudah Ustaz. Betul? Iya. Al-Qa'id. Tadi di atas sudah ada ya. Al-Qa'id ya. Iya, daripada Qa'ada. Al-Qa'id isim fa'il. Isim fa'il. Taib. Terjemih ya? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Ali Nabi dari Nabi salam berkolat bersabda. Ya, iya. Isalimu soliru orang yang anak kecil menyalami ala kabiri. Ya, memberi salam kepada memberi salam Yusali, memberi salam kepada orang kecil, anak kecil memberi salam kepada orang dewasa. Almaru orang yang lewat memberi salam kepada orang yang duduk. Iya. Walqolilu Kalilu ala kasiri orang yang orang sedikit pada ambil salam pada orang banyak. Iya, betul. Di riwayatin dan di dalam riwayat. Dalam satu riwayat, wafir riwayat dalam satu riwayat. Orang berkendara dalam satu riwayat. Iya. Orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang berjalan. Yang berjalan enam. Orang masih ala kohiti. Orang yang berjalan memberi salam pada orang yang duduk. Iya. Wal qalili ala kasiri. Wal qalili atau wal qalilu ni? Mana benar? Wal qalilu ala kasiri. Dan orang yang sedikit memberi salam pada orang yang banyak. Baik, soal ini. Wal mashi ala al qa'id. Al mashi al hadha marfu' aw majrur ni? Al mashi athani, mashi kata mashi yang kedua. Majrur ya. Yusallimu al-rakibu ala al-mashi wal-mashi ala al-qa'id. Al-mashi yang kedua itu majrur atau marfu. Marfu. Ma'atuf ke mana? Atafnya ke mana itu? Marfu. Gimana Ustaz? Atafnya ke mana kalau dia marfu? Ke mana? Itu ada huruf ataf itu. Waw itu huruf ataf. Masya. Yang ditanya adalah atafnya kemana, dihubungkan kemana? Kepada dari Yusalimu Ar-Rakibu. Dari Ar-Rakibu. Ar-Rakibu, sahih. Jadi Al-Mashi itu ada huruf ataf. Itu ma'tufnya kepada Ar-Rakibu. Jadi asal kalimat adalah yusallimu al-rakibu ala al-mashi wa yusallimu al-mashi ala al-qa'id. Nah, jadi atafnya ke sana, atafnya kepada al-rakibu. Al-rakibu al-mashi di sini marfu. Ya. Marfu, ya. Tanda rafa'nya dhamma. Ma'arut rafi? Tanda rafa'nya apa? Mam qadar. Dhamma tun muqaddaratun alal? Ala ya. Alal ya. Ya, mana amin zuhuriha? Al-thiqal. Al-thiqalu. Iya. Qalu. Betul. Demikian juga wal qalil ma'tuf kepada ar-rakibu juga. Iya. Jadi wal qalilu alal katsir. Ahsan. Barakallahu fik. Ustaz, ya. Mau menjawab yang rokom itu Ustaz, rokom sita. Sita. Li ummi ala disuka maghsulatun wa maqwiyatun. Iya. Itu karena malabisu itu jamak taksir dihukumi mu'anas. Jadi boleh malabisuka, boleh malabisuki. Bukan. Jadi ka dan ki enggak ada hubungan dengan malabis. Ya Umma Abdullah. Ya. Iya, karena kata li ya mutakallim itu qala li ummi berkata kepada saya ibuku, saya siapa? Saya itu bisa laki-laki, bisa ya, perempuan. Iya ya. Ya kan? Ketika anak perempuan mengatakan qalat li ummi, kan li juga kan? Ketika anak laki-laki mengatakan kepada ibunya qalat li ummi, maka sang ibu mengatakan kalau anak laki-laki ini perempuan ya, qalat li ummi ya. Tapi malah disuki Ustaz ya. Enggak. Tergantung yang berbicaranya siapa. Boleh kedua-duanya. Iya. Jadi kalau seorang jadi qalat li ummi, saya di sini kan umum di situ. Bisa yang berkata ya, itu laki-laki, bisa berkata perempuan. Nah, kalau yang berbicara itu perempuan, qalat li ummi, berarti apa? Malah bisuki. Iya, ki itu kembali kepada yang berbicara. Iya, Pak, yang berbicara yang mengatakan. Iya, qalat tisatia. Ya, kalau yang bicara itu laki-laki kepada ibunya, qalat li ummi malabisuka. Iya. Jadi enggak ada kaitan dengan malabiska dan kilo. Mafhum? Jadi ini mafhum. Jadi ini qalat li ummi malabisuki ya, Ustaz. Enggak, boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Iya. Kan ibuku mengatakan kepadaku, pakaianmu, mu siapa yang, siapa yang, ini mu ini? Yang berbicara, qalat. Iya, yang ditujukan sang ibu mengatakan kepada sang anak. Iya, qalat, iya. Nah, mafhum? Mafhum, iya. Baik. Paham betul nggak nih? Mahlusatun Ustaz, adatun mahlusatun dan makniyatun itu karena itu jamak taksir dihukumi mu'aras itu Ustaz. Iya, jamak taksir malabis itu jamak ghir akil ya. Ghir akil, iya. Akil. Ya. Jamak taksir digolongkan mu'anas. Baik. Ustaz, ini soal Ustaz. Naam, doa seperti Rabbi Nili, Wa Umi, Wa Abi, Wa Ahli, Indaka baikal fil jannah. Itu ahli A'ini. Itu masuk. A'ini, ulang kembali. Rabbi penili. Apa itu? Coba kurang jelas. Rabbi penili, ya Rabb bangunkan untuk Pelan-pelan biar jalanin juga kedengaran. Iya. Rabbi penili. Ya nah, Rabbi. Nah, Rabbi penili. Iya. Rabbi penili. Wa Umi, Wa Abi, Wa Ahli, Indaka baitan fil jannah. Iya, terus? Itu apa namanya ahli itu termasuk siapa saja atau dalam ahli itu termasuk suami? Iya, keluarga ya, iya. Keluarga. Iya. Itu siapa saja? Mencakup siapa saja, Ustaz? Iya, termasuk anak. Kan gitu. Sebetulnya okay. Masuk juga orang tua, karena orang tua sudah disebutkan berarti termasuk yang lainnya. Saudara. Iya, ahli keluarga itu. Kandung. Iya, termasuk. Kandung termasuk. Iya. Saudara kandung. Suami, anak itu saja. Iya, Baik, khalas? Ya, khalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair ya Umma Abdillah. Barakallahu fik. Baik, nomor 12 selesai sudah. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543 di belakang Umma Abdillah, silakan di nomor 14 dan selanjutnya. Ya, halo. Baik, terputus, silakan Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543 di halaman 56 nomor ke-14, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari Abu Muhammad Taufik. Baik, akhirnya. Iya. Naam, Abu Muhammad Taufik. Saya kasih. Tafadhal ya akhul karim. Ma'akal kitab? Naam, ini kitab Ustaz. Baik, iqra al-an raqam 14. Nomor 14. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أحسن. نعم. طيب أين اسم فاعل؟ اسم فاعل التائب. التائب صحيح. ما أصله؟ أصلني أبيني. Asluhu taibun. Itu hamzah itu bukan hamzah asli itu. Iya, itu hamzah maqlubah. Hamzah yang sudah ditukar. Tukar dari huruf asli. Jadi at-ta'ib itu bukan aslinya. Aslinya adalah ta'ib. Ma fi'luh? Coba perhatikan fi'ilnya apa? Taba yatubu berarti asalnya adalah waw. Tawibun. Jadi at-tawibunnya tawibun sahih aslu tawibun. Fatuqlabu hamzah fatuqlabu waw hamzah fa sarah ta'ib. Iya. Ini taba ay fi'il, mana fi'il? Fi'il apa? Ajwaf. Fi ahsan fil ajwaf. Taib terjem? Orang yang bertobat itu at-taibu min az-zambi, orang yang bertobat dari dosanya, bagaikan seperti tidak memiliki dosa. Naam. Ahsan. At-taibu min az-zambi kaman la dzanbalah. Iya, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Ahsanta. Taib. Syukran, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ngumtasna. Jazakallahu khair. Abu Muhammad Taufik, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di nomor selanjutnya tentunya. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan di nomor 15. Di halaman 56 ya, masih di pelajaran kelima. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa Bapak di mana? Muhammad Rifqi Cianjur Janung. Muhammad Rifqi di Cianjur. Mohon maaf Pak, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya Pak, ada feedback. Cukup melalui telepon. Jazakallah khair. Silakan. Fadhil ya Ahmad Rizki Rifqi ya. Rifqi. Naam. Lutfi. Lutfi, ahlan wa sahlan. Iya. Tapi معك الكتاب او تشاهد التلفاز؟ ما عندي كتاب. ما عندك كتاب. تشاهد التلفاز؟ نعم. طيب الان رقم 15. تفضل اقرا. قال تعالى ولكل قوم هاد. نعم ولكل قوم هاد. جيد. نعم. طيب اين اسم فاعل او اسم مفعول في هذه الآية؟ يوجد اسم فاعل او اسم مفعول؟ هاد. Hadin. Taib, isim fa'il atau isim maf'ul? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Halo? Halo. Taib, isim fa'il atau isim maf'ul? Hadin, isim maf'ul. Isim maf'ul. Taib, apa timbangannya, wazannya isim maf'ul? Hadin. Isim fa'il. Isim fa'il. Taib, apa timbangan isim fa'il? Fa'il. Yang saya tanya ada timbangannya, acuannya. Fa'ilun. Ah, fa'ilun. Sahih, fa'ilun. Jadi ini jelas ini isim fa'il. Karena fa, karena huruf yang kedua, alif. Fa'il. Hadin. Tapi isim fa'il. Tapi ma asluh. Apa asalnya? Hada. Apa? Hada. Yang saya tanya bukan fi'ilnya tapi asalnya. Asal hada yahdi. Apa? Hada yahdi. Hada yahdi. Hada khata. Salah. Kalau iya. Kalau timbang isim fa'il, kalau isim fa'il dari timbangan fa'il itu berarti mesti fi'ilnya sulasi. Sulasi. Iya jelas sulasi, tidak akan mungkin isim fa'il timbangan fa'il itu lebih dari 3 huruf, enggak mungkin. Hawada. Apa? Hawada. Iya. Taib hawada. Taib kalau itu fi'il apa ini? Macam fi'il apa ini? Hadasi. Hadaya. Aslu hadaya. Oh, hadayanya. Berarti bukan hawada dong? Hawada. Hah? Hadaya yahdi. Hada. Aslu hadaya. Hada. Hmm. Ya, hada bukan hada. Aslu hada. Iya. Laisa bil alif. Laisa bil alif, sahih. Naam. Laisa bil alif. Laisa bil alif, sahih. Sahih. Idzan hada yahdi. Hada yahdi. Hada yahdi. Ini fi'il apa namanya? Fi'il an. Apa? Fi'il. Kalau huruf illat di akhir, istilahnya apa dalam ilmu syarah? Manqus. Taib. Ya, fi'il manqus. Taib, kembali kepada isim fa'il hadin ini. Hadin, asalnya apa isim fa'il hadin ini? Ada huruf yang dibuang. Hadaya. Hadaya. Isim fa'il, isim fa'il. Bukan fi'il yang ditanya. Isim fa'ilnya. Isim fa'il. Ada huruf yang dibuang. Huruf apa yang dibuang di situ? Iya. Iya. Asalnya apa? Hadiyun itu hadiyun. Asalnya iya hadiyun fa'ilun hadiyun mafhum mafhum baik kenapa dibuang ya di situ limadha hudhifat al ya li'annahu harful ilat kenapa li'annahu harful ilat harful ilat ya betul lah ya itu memang harful ilat yang ditanya kenapa dibuang harful ilatnya As-siqal. As-siqal. Betul? Naam. Itu as-siqal. Baik, tadi al-hadi. Naam. Situ ianya ada, al-hadi ianya ada. Ketika di sini hadinnya tidak ada. Iwadun an tanwin. Apa yang saya tanya bukan tanwinnya. Kenapa ianya dibuang? As-siqal. Hah? As-siqal. As-siqal? Naam. Kalau as-siqal itu terkait dengan harakat. Baik. Nah, harakat. Kenapa harakatnya tidak didommahkan atau dikasrakan? Baru kata as-siqal. Baik. Nah, ini kenapa dibuang? Karena dia tidak pakai alif dan lam. Baik. Iya kan? Nah, kemarin sudah kita jelaskan karena tidak memakai alif lam. Kalau memakai alif lam, ianya di ianya apa? Sabita, tetap ianya. Nah, ketika marfu dia siqal juga. Ketika jar juga siqal. Padahal ianya ada. Jadi ia dibuang bukan karena siqalnya, karena tidak ada alif lam. Yang kedua, kenapa dibuang? Karena tidak. Yang kedua, kenapa dibuang? Karena dia tidak mansub. Tidak mansub. Kalau dia mansub, ianya tetap. Tidak boleh dibuang. Hadian, misalkan. Naam. Hadian, qadian, madian. Tidak boleh ianya dibuang. Kenapa? Karena dia mansub. Kalau dia selain mansub, yaitu marfu dan majrur, makanya ia dibuang. Baik. Halo. Halo. Taib. Hadin, apa kedudukan dalam kalimat ini? Hadin, sebagai apa dia? Kaum hadin walikulli kaumin hadin. Iya. Na'at. Na'at. Berarti hadin ini majrur. Majrur. Taib, na'at. Tapi coba nanti kita lemparkan kepada para pendengar maupun para pemirsa TV Raja, apakah jawaban akhil karim hadza sahih am khata? Hah? Mudaf ilaih. Mudaf ilaih. Mana mudafnya? Qaumin. Qaumin. Bolehkah mudafnya bertanwin? Boleh. Hah? Boleh. Ada khata ada. La yajuz ini. Baik. Ana mau ini kitab ya di. Ma'indakil kitab. Baik, masyaallah. Alhamdulillah, walaupun demikian beliau sudah berusaha ya, berusaha untuk menjawab ya. Tapi secara umum cukup bagus ya. Nanti coba kita lemparkan kepada yang lainnya. Fadhil Syekh Ihsan. Jazakallah khair kepada Abu Lutfi di Cianjur, barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar yang lain di 0218236543. Masih di latihan yang sama. Dan kita melangkah ke nomor selanjutnya, nomor 16. Atau sebelumnya ada pertanyaan yang tadi ya saudara, di nomor 15 yang belum sempat terjawab secara sempurna, kita angkat kembali. Silakan. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Umu? Dari Umu Muhammad di Gresik. Baik, ahlannya Umu Muhammad. Silakan. Baik, tafadhali. Ma'akil kitab. Ma'akil kitab. Ma'fi kitab indi. Baik, ma'indakil kitab. Ma'indakil kitab. Baik, fadhali akh. Coba ditampilkan. Iya. Tushahidin tilfaz. نعم. طيب اقرأي. نعم. رقم 15. نعم. قال تعالى. قال تعالى لكل قوم هادٍ. ولكل واو هناك واو. هذا واونيا. قال تعالى لكل قوم هادٍ. هادٍ. طيب. Tadi sudah dijelaskan atau sudah dijawab. Barangkali. Wallahu alam. Apakah anti mendengar? Mana isim fa'il di sini? Hadin. Hadin, iya, betul. Nah, pertanyaan adalah sebagai apa hadin di sini? Kedudukan dalam kalimat. Sebagai mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Iya, ya, masya Allah. Kalau itu hadin ini apa? Bukan majur, tapi apa? Marfu. Marfu. Marfu. Sahih. Mana khabarnya? Likulli qaumin. Yaitu likulli qaumin. Nau khabar apa? Jar. Khabar sibul jumlah jar majrur. Iya. Jadi kalau khabarnya sibul jumlah jar majrur atau dharaf, sementara mubtada'nya apa? Nakirah, maka mubtada'nya mesti di akhir ya. Wajib di akhir kan. Baik, al-an rakam selanjutnya. Wa qala kullu nafsin za'iqatul maut. Iya. Naam. Tak mungkin teh sebentar ya sebelum masuk ke situ, coba terjemahkan nomor 15 itu. Terjemih ya. Allah Ta'ala berfirman, dan bagi setiap kaum ada yang memberi petunjuk. Sahih. Jadi hadin yang memberi petunjuk. Jadi ada yang memberi petunjuk. Baik. Kita pindah tadi ke lanjutnya, aku ulang. Wa qala. Naam. Kullu nafsin za'iqatul maut. Iya, betul. Baik, di mana isim fa'il itu isim maf'ul yang ada dalam ayat ini? Isim fa'il za'iqatu. Za'iqatu. Iya, betul. Ma aslu? Zawiqatu. Zawiqun. Iya, asluhu zawiqatun atau zawiqun. Sahih. Iya. Apa fiilnya? Ma fi'lu? Zaqa. Naam, zaqa. Aif, ma na'ul fi'il? Karir. Ma na'ul fi'il? Fi'il apa ini? Fi'il ajwaf. Ajwaf, sahih. Ajwaf, iya. Terjemihnya, coba terjemahkan. Dan Allah berfirman, setiap jiwa akan merasakan maut. Merasakan kematian ya. Kematian. Iya. Merasakan kematian. Setiap jiwa atau setiap yang bernyawa merasakan kematian. Baik, apa kedudukan za'iqah di sini? Sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Mubtada muakhir. Mubtada muakhir. Baik, mana khabarnya? Kullu nafsin. Kullu nafsin. kenapa enggak kullu itu sebagai mubtada? Kenapa dha'iqahnya yang dijadikan mubtada? Dia apa nusa anak ragu-ragu jawabnya. Ragu-ragu. Iya. Mungkin juga nanti kita lemparkan lagi ini. Iya. Iya. Ahsan. Ala kulli hal, al-ijabah sahihah ni. Naam. Cukup bagus, cuma kedudukan i'rab ini yang perlu dibahas lebih lanjut. Iya. Cukup, Umu. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Wa jazakallahu khair. Barakallahu fik ya Abu Muhammad dari Gresik. Mumtaz, dan jazakallah khair atas interaksinya. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan di belakang Umum Muhammad dan mungkin menjawab pertanyaan sebelumnya saja. Iya, masih nomor sebelum, 16. Ya, sebelum masuk ke nomor 17 yang terakhir nomor 16. Ya, kita berikan kesempatan kembali. Halo. Halo. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Khairuddin ini. Ahlan Khairuddin. Aina? Di mana Khairuddin? Khairuddin di Bayung Lingkir. Mohon maaf, di mana? Bayung Lingkir. Ayat. Saya langsung. Baik, tafadhal akhul karim. Nomor masih nomor 15 itu. Nomor 16. Sitata asyarah. Enggak Pak Ustaz. Saya belum. Oh iya. Belum bisa ini. Oh iya ya. Baik. Bapak mau bertanya atau bagaimana? Sekedar bertanya. Oh iya. Baik. Iya. Kayak ada bahasa apa ya? Bertanya tentang kalimah aja. Abang. Kalimahnya labistu. Labistu. Nah. Labistu itu artinya apa Pak Ustaz? Baik. Itu saja Bapak. Pakai sa. Iya. Nah, itu saja pertanyaannya. Ya, khair, baik. Kalau demikian nanti kita jawab jazakallahu khair pada Bapak. Saya kasih. Labis tu di atas sini mungkin. Ya. Bisa, labis. Bisa ya? Nah. Dia kena la labis tu. Dalam coba nanti apa? Dalam apa? Dalam hadis kalau tidak salah itu. Dalam hadis riwayat apa? Wallahu a'lam ya, saya lupa sekali itu. Tapi nanti coba lihat ya, coba lihat di kamus ya. Iya. Labistu. Ah ya, betul. Labistu maliyan. Itu bilia kan? Bi mata bisa kalau tidak salah itu. Nah, itu apa? Tidak berapa lama. Nah, tidak berapa lama. Jadi itu labistu maliyan. Ini dalam hadis Jibril ya. Nah, hadis tentang Islam ya. Nah, itu tidak berapa lama. Ada lam tu. Iya. Coba nanti apa di apa dilihatlah kamus ya. Insyaallah kata itu ada. Iya. Baik, demikian Bapak Khair. Biarlah Bapak, biar lebih jelas ya. Kita berikan kesempatan kembali di via telepon di 0218236543. Saya masih di halaman maaf di nomor 15 atau 16 sebelum kita masuk ke nomor terakhir. Ya, silakan. Halo. Baik, kami sampaikan kembali bagi Anda yang baru bergabung di latihan 16 ini. Kita akan tersisa satu nomor, nomor 16 dan 17. Dan ada satu pertanyaan yang belum sempat dijawab secara sempurna di nomor 16. Kita berikan kesempatan kembali. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Ilham Palembang, Pak. Pak Ilham di Palembang. Ini Pak, cuma mau nanya, Pak. Iya. Silakan. Tentang fi'il majhul. Yang wazan fi'il madhi dengan if'ala, yaf'alu itu kalau kita julukan bagaimana, Pak? Abang? wazan yang if'alu. If'ala yaf'alu. Ya, pakai alif itu, if'ala yaf'alu. Kemudian pertanyaannya. Iya. Ya, kalau kita menjawabkan itu gimana, Pak? Taib. Oh iya iya iya, taib. Itu aja, Pak. Ya. Khair, jazakallah khair Pak Ilham. Barakallahu fiik. Iya. Simak jawabannya. Setahu saya wallahu a'lam, tidak semua fi'il itu bisa dimajhulkan. Iya, itu ketimbang if'ala seperti ihmarah, ya. Kalau ihmarah itu kan fi'il lazim. Jadi tidak semua fi'il itu bisa dimajhulkan. Ya, kenapa? Karena dari sisi maknanya juga tidak menerima makna majhul. Iya. Seperti apa? Iya, juga timbangan seperti fa'ala yaf'ulu. Naam. Karuma yakrumu. Karuma yakrumu. Nah, itu juga tidak ada isim fa'ilnya dan tidak ada isim maf'ulnya. Isim maf'ul adalah bermakna majhul. Oleh itu maka juga tidak dipakai untuk majhulnya. Ya. Kenapa? Karena tidak menerima makna majhul. Baik, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair. Demikian Bapak Ilham, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Ya, halo. Baik, silakan di nomor 15 dan 16. Ya, kita berikan kesempatan kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Umu Fatimah. Umu Fatimah. Iya, naam. Ayang kullu tadi sebagai mubtada, Ustaz. Naam, kullu sebagai mubtada. Naam, sahih. Khabarnya Dha'iqatun. Iya. Jadi kullu ini sebagai mubtada bukan khabar, ya. Iya. Nah, perlu diketahui bahwa kalau isim itu kalau sudah dia mudhaf, mudhaf sekalipun idhafah kepada nakirah, itu boleh jadikan mubtada. Yang tidak bisa menjadikan mubtada di awal, nah, ini mafhum, afan ini, jadi boleh jadikan mubtada di awal kalau dia sudah idhafah kepada, kalau dia sudah idhafah sekalipun idhafahnya kepada isim nakirah. Iya. Tapi kalau dia isim yang tidak idhafah dan dia nakirah, nah maka harus diakhirkan seperti tadi ayat walikulli qaumin hadin. Tidak bisa hadin, hadin di kulli qaumin. Atau contoh lain, fil ghurfati waladun. Tidak bisa waladun fil ghurfati. Talibun fil ma'hadi. Tidak bisa fil ma'hadi talibun. Kenapa? Karena dia nakirah. Arti ke nakirah tidak diidhafakan. Nah, itu sebab di dalam kaidah nahwu tidak ada musawwiqatnya. Tidak ada musawwiqat. Kalau ada yang kalau musawwiqat, musawwiqat itu yang membolehkan dia menjadi mubtada di awal, nah maka boleh. Apa di antara musawwiqatnya adalah kalau dia diidhafakan kepada idhafakan. Ya. Termasuk idhafah kepada isim majrur. Isim apa? Isim nakirah, ya. Dan juga demikian musawwirah adalah ketika dia didatangkan na'at. Maksudnya rajulun karimun. Rajulun karimun. Maksudnya fil masjid. Rajulun karimun fil masjid. Nah, ini boleh terletak di awal mubtada'nya rajulun. Kenapa? Karena sudah ada musawwirahnya yang bolehkan dia terletak di awal. Ini musawwirahnya adalah na'at. Tapi kalau rajulun rajulun fil masjid hadza la yasih. Nah, kalau dijadikan mubtada mesti diakhirkan dia fil masjid rajulun. Tidak boleh diletakkan di awal. Karena idhofah dan na'at. Nah, idhofah dan na'at boleh. Tapi bukan sebab karena tidak ada ke apa bukan dalam bentuk sibul jumlah. Tidak, tidak. Tidak tadi bukan ya? Tidak. Iya. Karena iya. Al-kitab kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza dha'iqatul maut. Iya. Khabarnya adalah dha'iqah. Nah. Cuma satu pertanyaan. Kenapa sini pakai ta marbutah? Nafsin itu Ustaz. Kembali kepada nafsin. Nah, iya. Jadi kullu ini, nah kullu ini ini lafaz umum. Artinya kalau dia idhafah kepada muannas dia bisa dianggap sebagai apa? Dianggap mu'annas. Ya. Kalau idhafah pada mu'annas, dia bisa dianggap mu'annas. Kalau idhafah kepada mudhakar, ya jelas dia mudhakar. Makanya, dha'iqatu. Ya. Karena kata nafsu itu mu'annas. Dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Baik. Akhir nomor 17. 17. Allah ya. Tapi enggak yakin Ustaz ya. Tungkulu salatul Jumu'ati bi bil iza'atainil masmu'ati wal mar'iyyati. Iya. Masmu'ati Ustaz. Naam, al masmu'ah. Nah. Ini isim apa ini? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Jayid. Naam, dari fi'il sami'a yasma'u. Majhulnya apa? Sumi'a. Iya, sumi'a. Naam, Ustaz. Baik, thumma wal mar'iyatu. Wal mar'i. Tapi enggak yakin mar'i. Wal mar'iyati atau mar'i? Mar'iyati, Ustaz. Wal mar'iyati. Iya. Naam, Ustaz. Iya. Nah, yang ini enggak tahu, Ustaz. Apa fi'ilnya? Fiilnya. Kan fiilnya adalah ra'a kan? Ra'a. Kan ra'a, melihat. Nah. Kalau majhulnya apa? Ru'iya. Ru'iya. Itu majhulnya. Jadi makanya isim maf'ul, isim maf'ulnya mar'i. Mar'iyun. Mar'iyun. Asalnya apa? Marwiyun. Mar'uyun. Mar'uyun. Iya. Oh. Asalnya mar'uyun. Ra'a yara gitu. Nah, asalnya betul ra'a yara, asalnya ra'a yara, itu asalnya. Oh, mar'u jadi dengan ra'a yara, cuma dibuang hamzahnya maka jadi apa? Yara. Oh, nah. Jadi mar'iyun asal madza mar'uyun. Oh, bukan mar'uyun. Nah. Ustaz. Baik, terjemah ya, terjemahkan. Tungkulu itu dipindahkan atau diganti Ustaz? Tungkulu. Asal mana tun? Betul, asal naqala yanqul itu apa? Naqala yanqulu itu asal maknanya apa? Memindahkan juga bisa menukil. Ya, tentu di sini apa? Disiarkan. Tunqalu salatul Jum'ah. Bukan dipindahkan. Di kumanda. Oh, enggak, bukan. Disiarkan. Disiarkan. Naam. Oh iya, disiarkan salat Jumat dengan idza'atain. Dua itu apa namanya? Bil idza'atain, dua siaran. Dua siaran. Iya. Nah, Ustaz. Siaran apa? Al-masmu'ah wal mar'iyah. Yang apa yang diperdengarkan dan diperlihatkan. Perlihat. Maksudnya apa ini? Radio dan televisi. Radio dan TV dan televisi. Nah. Iya. Masmu'ah berarti apa? Radio. Kalau mar'iyah itu TV. Nah. Baik, masyaallah. Naam. Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu syukran. Afwan, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair. Ummu Fatimah, barakallahu fiik. Baik, ننتقل الى التدريب 17. تفضل يا اخي الكريم. اقرا انت. هذا نصيبك. التدريب 17. نعم. تأمل ما يلي سلم عليه أي قال له السلام عليكم سلم يسلم سلم. Perhatikan apa yang berikut ini. سلم عليه mengucapkan salam kepadanya atau yaitu ini kata, tafsiran. Nah, tafsiran pada makna sallam alaih yaitu apa? Katakanlah baginya. Bukan padanya. Katakanlah. Qala itu kan kata kerja mengatakan madi, kepadanya. Kan? Mengatakan kepadanya assalamualaikum. Jadi makna sallam alaih dia memberikan salam atasnya yaitu apa? Qala lahu assalamualaikum. Ya, dia mengucapkan kepadanya assalamualaikum. Itu maksudnya menjelaskan makna sallama alaih yaitu qala lahu assalamualaikum. Baik, istamir. Sallama yusallimu. Naam. Sallim. Sallim fi'il? Fi'il amr. Baik. Istamir. ittala'a 'alal amri. Naam. Ai alimahu. Alimahu. Jadi ittala'a 'ala di mana alima, mengetahui. Jadi ittala'a 'alal amri ai alimahu, mengetahuinya. Ittala'a yattali'u ittali'. Ittali', iya. Istadzana, istadzanahu fi kadza. Ai talaba idnahu fihi. Naam. Istadzana, yastadzinu, yastadzinu, istadzin. Baik, apa arti istadzanahu fi kadza? Meminta izin. Meminta izin. Hu, ha itu apa? Minta izin kepadanya. Minta izin, iya, kepadanya. Minta izin kepadanya fi kadza. Fi kadza dalam hal, dalam hal. Naam, demikian. Atau ay, dalam hal itu. Ai talaba, meminta naam izinnya dalam hal itu, dalam naam hal. Iya. Terus irtanama. Naam. Irtanamal fursata. Naam, irtanamal fursata. Ai in intahazaha. Baik. Sama igtanama itu fi al-madhi, fi al-mudhari'nya. Igtanama, igtanimu, igtanim. Igtanim. Baik, mana igtalama al-fursa ay intazaha. La adri ustaz. La tadri? Naam. Igtanama al-fursa. Mengambil kesempatan atau menggunakan kesempatan. Igta'ai intahazaha. Intahaza, menggunakan kesempatan. Jadi intahiz. Intahaza, yantahizu, intahiz. Intahizil fursa, gunakanlah kesempatan. Jadi maknanya apa? Hadha sinonim, muradif. Jadi igtanama bimakna intahaza, menggunakan kesempatan atau mengambil kesempatan. Baik, summa intahaza, yantahizu, intahiz. Intahiz, itu sinonimnya. Tarawaha, yatarawahu. Yatarawahu. Apa kemarin tarawah, yatarawahu? Berkisar. Naam. Tarawaha, yatarawahu, berkisar. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Fika, barakallahu. Naam. طيب الآن نعم الآن تدريب الثامن عشر فضل سريسان. طيب pendengar dan pemirsa TV Roja, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk membaca latihan ke-18 ya di halaman 57. Silakan di 0218236543. Silakan, kami persilakan bagi Anda yang mungkin belum sempat berinteraksi. Tafadhol. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Alhamdulillah. Oh, iya. Baik, ahlan, silakan. Asamin asyara. Naam, asamin asyara. Jaid. Hati mudari'a af'ala. Mudari'a. Iqra' jayidan. Hati mudari'a af'ali al-atiyati. Naam, hati mudari'a al-af'ali al-atiyati. Iya. Terjemiha. Jadikan katakan mudari'a. Halo Mu, nah. Halo Mu, suaranya kekecilan, tidak terdengar. Kan si ilmu dorek berikut ini. Berikut ini, iya. Taraka. Taraka, bukan taraka, taraka. Taraka. Iya. Mengetuk, kan? Iya, mengetuk. Yatruku. Nah, taraka, yatruku, iya, mengetuk. Natoko. Nataka, jangan dipanjangkan nanya. Nataka. Nataka. Nataka. Berbicara. Yantiku. Yantiku, berbicara atau menuturkan. Nataka yantiku. Nah. Sama. Sahiba. Yasibu. Sahiba yas. Yasibu. Yashabu. Yashabu. Imbangan fa'ila yaf'alu. Sahiba yashabu. Yashabu. Naam. Menemani. Menemani. Betul. Sahih. Nah, ini semacam ini apa untuk mengetahui fi'il mudhari, ya kembalilah ke kamus, ya ke mu'jam. Di mu'jam itu dijelaskan fi'il mudhari'nya. Cuma tidak ditulis. Umumnya kamus tidak ditulis kata mudhari'nya, cuma kasih apa? Tanda ain fiilnya. Nah, kalau ain fiilnya dhamma ditulis di atas garis apa? Dhamma. Kalau dia fathah, fathah. Kalau kasrah, kasrah. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa abdillah. Baik, nanti lah. Naam, tasi asyar. Tasi asyar, baik. Kita berikan kesempatan kembali di via telepon 0218236543. Silakan di latihan ke-19. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Abdul Wahid. Naam, Ustaz. Kaifa haluk Abdul Wahid? Alhamdulillah, ana Abdul Wahid. Baik, tafadhal ya Abdul Wahid. Selanjutnya. Naam. Tasi asyar. At-tasi asyar. Hati jam'al kalimatil atiyati. Naam. Berikan jamak kata-kata berikut ini. Jayid. Naam. Nushah. Nuskhatun. Jam'uhu nushah. Nusakh, jam'uha nusakh. Jaib. Apa mana nuskha? Eksemplar. Ya, satu eksemplar. Ya, betul. Nuskha. Baik. Summa? Summa hadiyatun. Hadiyatun, ya. Hadiyatun, hadayat. Jam'uha? Jam'uha hadayat. Hadaya. Hadaya. Naam, hadaya. Hadiyah, hadaya. Nah. Suma. Nah. Mana hadiah? Hadiah. Hadiah. Nah. Sudah jadi bahasa Indonesia. Baik, sahih. Nah. Fadal? Markaz. Markazun. Marakis. Marakis. Baik, mana? Pusat. Pusat atau markaz, ya. Nah. Makanya Jakarta Markazun. Al-Markaziyah. Nah. Nah, Jakarta Al-Markaziyah, Jakarta pusat. Pusat. Baik, summa? Summa fursah. Fursah, iya. Fursah ma'adris. Fursah itu kesempatan. Iya. Mana kesempatan? Apa jamaknya? Fursatun furas. Furas. Naam, fursatun jamu'i furas. Furas. Iya. Furasun. Baik, summa? Summa unwan. Unwan. Jamu'ha? Anawin. Anawin. Naam, anawin. Jadi unwan anawin. Anawin. Iya. Apa tuan unwan? Alamat. Alamat. Iya. Alamat juga bisa unwan apa? Judul. Dikata unwan. Apanya dalam satu bahasan ada judul di atas, dikatakan unwan. Iya. Baik, summa? Summa sirrun itu. Sirrun, iya. Sirrun. Rahasia. Rahasia. Syarair. Naam. Asrar. Asrar. Naam, sirrun asrar. Asrar. Baik, rahasia. Ahsan. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu sa'at. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair. Nah, ini juga ini kan jamak adalah jamak taksir. Nah. Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Nah. Nah, ini juga untuk mengetahui apa? Kembalilah ke kamus, ya. Kembali kamus, setiap jamak yaitu jamak taksir itu disebutkan dalam kamus, ya. Nah. Kalau jamak muzakkar salim maupun jamak muannats salim itu tidak disebutkan. Jarang disebutkan kecuali kadang-kadang memang penting untuk disebutkan, disebutkan oleh pengarang kamus. Kalau kalau hal itu penting disebutkan, ya. Tapi secara umum enggak disebutkan jamak muzakkar, jamak muannats. Kenapa enggak disebutkan? Karena dia qiyasi. Atau qiyasi apa? Sudah ada pola. Pola wazannya tertentu. Polanya tertentu atau wazan tertentu. Sementara jamak taksir ini rata-rata apa? Umumnya apa? Sama'i. Tidak hanya satu apa? Satu bentuk, tapi bermacam-macam bentuk, ya, makanya dalam kamus disebutkan jamak ini. Jadi saya anjurkan harus punya kamus, ya, kalau kita ingin belajar bahasa Arab dengan secara baik. Fadhil Ustazan, jazakallahu khair. Dan kita berikan kesempatan kembali di latihan yang mungkin terakhir di kesempatan malam ini, latihan ke-20. Ya, ada dua kata yang bisa Anda jawab untuk kata tunggalnya. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Afwan ismah di Anwar Yusaka ilaika. Baik. Mas Mukal Karim. Ismi Rahmat. Rahmat. Ismi Rahmat. Ismi bil kamil Rahmatillahi. Masya Allah. Rahmat. Ya, naam. Rahmat. Ya. Aina tas masya Allah. Baik, mohon maaf akh Rahmat. Naam. Waktu Anda bisa hubungi kembali mungkin di setelah ini silakan, atau di 0218236543 juga bagi para pendengar dan pemirsa TV yang lain. Silakan, ada tersisa satu latihan bagi kita di latihan ke-20. Ya, perintahnya untuk menyebutkan kata tunggalnya. Tayyib, halo. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tayyib Ahlan, dengan siapa di mana? Di Sumatera Utara. Siapa namanya, Bapak? Ahlan wasalam. Ismi Adnan Yahya. Baik, masyaallah. Ahlan wasalam, masyaallah. Aina taskun? Adnan Yahya. Aina taskun? Di Sumatera Samalia, Sumatera Samalia. Aina di Medan? Di Padang Sidimpuan. Padang Sidimpuan. Ahlan wasalam. Hayakumullah. Tahadi ma awal marra tattasil bina? Baru pertama ini? Iya, naam. Halo. Ya. Ya, Ustaz. Tafadhal, ajib. Al-baqi ya. Rakam akhir. Akhir. Akhir. Naam. Iqra. Hati mufrad. Naam. Hati mufrad. Naam. Nah, ini perlu saya apa? Su'unun ya. Lahdha sebentar. Iya, perlu saya koreksi di sini. Ini kata mufrad ini apa? Ini salah, ada yang kurang. Oh, ada yang kurang, Ustaz. Iya, mana kurangnya? Apa yang kurang? Su'unun. Su'unun. Saya tanya dulu. Iya. Kalau mufrad ini tidak diidhafahkan kepada su'un, berarti apa? Berarti al-mufrad, hatil mufrada atau hati mufradan. Tapi kelihatannya ini ada idhafah, digabungkan kepada syu'un, maka tidak pakai alif lam maupun tidak ada alif sebagai tanwin. Nah, ini juga perlu diketahui. Iya. Gitu ya, iya. Jadi hati mufrada syu'un itu asalnya. Hati mufrada syu'un. Mufrad mada manahij. Manahij. Iya. Fadhal, ajib. Silakan. Jadi masyaallah. Terputus. Ya, ini juga perlu juga diketahui, biasanya hatil mufrada lil kalimat at-taliyah. Atau hatil mufrad atau hati mufradan. Ya. Kemudian apa? Ada kalimat selanjutnya lil kalimat at-taliyah. Kalau ini lil kalimatain. Nah, ini enggak disebutkan kata-kata kalimat seperti yang di atas, berarti apa? Kata mufrad apa? Mufrad digabung kepada syu'un. Syu'un. Nah. Syu'un. Jadi hati mufrada syu'un. Baik, nanti ya. Ikhwah fi studio nama Ustaz. Heeh. Fadal. Baik, ana fadal ya Syekh. Fadal. Syu'un. Naam. Sya'nun. Apa arti terjemah hati mufrada? Hati mufrada makna berikan mufrad dari kalimat syu'un dan manahij. Betul, berarti apa? Kata tunggalnya. Iya. Syu'un. Syu'unun sya'nun. Sya'nun. Iya. Syu'un sya'nun. Mana syu'un? Itu sya'nun. Perkara, urusan. Urusan, iya. Jadi urusan wizara asy-syu'un ad-diniyah, urusan agama. Jadi perkara atau urusan. Ahsan. Thumma manahiju. Manahij. Iya. Manhaj. Manhaj. Iya. Manahid mufradu manhaj. Arti manhaj? Metode. Cara. Jadi kalau manahij ad-dirasiyah, manhaj ad-dirasi. Nah. Arti al-manhaj ad-dirasi? Metode pembelajaran. Kurikulum. Iya. Jadi bisa apa? Manhaj. Iya. Al-manhaj ad-dirasi berarti apa? Kurikulum. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Taib, jazakallahu khairan. Dan kita angkat pada pertanyaan yang masuk, pesan singkat. di penghujung kajian kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan terkait dengan lafaz ummun, Ustaz. Mengapa jamaknya menjadi ummahat? Ada tambahan haknya. Iya, memang hak itu zaidah. Gitu. Betul, ummun. Nah, ini perlu diketahui, saya pernah baca satu kitab tentang jamak ummun, jamaknya ummahat. Nanti ada ummun, jamaknya ummat. Nah, ummun, ummat. Kalau ummahat itu untuk manusia. Kalau ummat itu jamak untuk hewan. Saya ulang kembali. Nah, jadi ummun, jamaknya ummatun. Itu untuk lil hayawan. Kalau dia untuk apa? Orang. Pakai hak ummahatu. Memang itu hanya hak zaidah. Iya. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Kemudian pertanyaan kami terkait dengan soal yang ada di latihan sebelumnya atau latihan ke-16 dari pendengar kita bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon diulang kembali kaidah yang terdapat pada nomor 8, Ustaz. La takhaf fa inna saraka masunun. Naam. Di sini ditanya masunun. Iya. Wazan mungkin timbangannya ya, tapi Naam. Jadi masunun daripada sana yasunu. Jadi sana yasunu. Ini fi'il apa ni? Akhil Karim. Sana yasunu fi'il ajwaf. Jadi fi'il ajwaf. Jadi masunun fi'ilnya apa? Sina, majhulnya sina. Jadi masun aslu mada maswunun, itu asalnya. Jadi maswunun. Jadi kena dia berat maka wawnya dibuang. Waw apa? Harfu illatnya dibuang. Sedangkan waw ada situ adalah bukan waw harfu illat, tapi waw menunjukkan isim maf'ul. Itu waw zaidah, timbangan maf'ulun. Jadi masunun asalnya apa? Maswunun. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Dan satu pertanyaan terakhir kami angkat dari Ummu Ali. Ustaz, bagaimana membedakan kalimat yang mubtada'nya muakhar dan khabarnya muqaddam? Oh iya, iya. Membedakan antara mubtada' muakhar dengan khabar muqaddam. Nah, kalau dia syubul jumlah, kalau khabarnya syubul jumlah, syubul jumlah jar majrur. Nah, ahsan fi qalam fi naqsat. Naam. Fi maktab. Naam. Mad masalan fil ma'hadi tullabun. Amam al-ma'hadi mudarrisun. Nah, ini namanya syibul jumlah jar majrur. Amama syibul jumlah jar majrur. Nah, syibul jumlah jar majrur tidak mungkin dia menjadi mubtada atau dalam kalimat apa bahasa kita subjek. Nah, enggak bisa menjadi mubtada atau subjek. Nah, ini yang menjadi khabar pelengkap. Mana mubtada-nya? Tullabun. Ini katakan mubtada muakhar. Nah, diakhirkan, dia wajib. Kenapa diakhirkan? Karena dia nakirah. Karena dia nakirah dan nakirah ini dia tidak mudhaf dan tidak di apa? Tidak ada sifat. Nah. Maka ini apa? Ini dikatakan mubtada khabar muqaddam, ini katakan mubtada muakhar. Nah. Tapi kalau dia khabarnya bukan syubul jumlah, nah seperti tadi apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah. Dha'iqatul maut. Nah, ini tidak ada syubul jumlah di sini. Kalau enggak ada berarti apa? Jelas ini mubtada. Nah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini mubtada. Bukan khabar. Bukan khabar. Memang kalimat maknanya juga menunjukkan bahwa ini mubtada. Apa itu kullu nafsin? Setiap yang bernyawa itu merasakan kematian. Mana khabarnya? Dha'iqatul maut. Ini khabar, info. Merasakan kematian. Nah. Jadi apa? Ini di awal memang mubtada pada asalnya apa di awal. Nah, tiba pertanyaan, kok boleh Ustaz ini mubtada di awal padahal dia apa? Nakira kan? Ingat itu nakira. Jawabannya apa? Karena dia mudhaf. Mudhaf. Karena dia kullu mudhaf kepada kata nafsin. Betul bahwa idhafah kepada nakira tetap hukumnya nakira. Nakira, umpamanya misalnya kitabu. Ini nakira, kitabun. Kemudian idhafah kepada at-tilmidz misalnya kitab at-tilmidzi. Enggak boleh bertanwin, kitab at-tilmidzi. Bagaimana hukum kitab ini? Ma'rifah jadinya. Nah, kemudian tapi kalau dia digabung kepada nakirah, ini kata nakirah, tilmidz ini kata nakirah. Ini tilmidz ma'rifah. Ketika idhafah kepada nakirah, hukumnya tetap nakirah. Iya. Nah, karena dia sudah dalam bentuk idhafah, dia boleh mubtada'nya, boleh dia mubtada' di awal. Seperti kullu nafsin. Masalan kita wakam. Kitabu, masalan. Ha. Kitabu tilmidin. Kitab murid itu. Nah, masalan. Fit durj. Boleh. Hal hadza jaiz? Jaiz. Boleh. Nah. Boleh mubtada'nya taruh di awal. Kenapa? Karena dia sudah idhafah kepada, karena dia sudah idhafah. Ini katakan, dikatakan musawwirat, yang menjadikan mubtada, yang menjadikan mubtada itu boleh taruh di awal padahal nakirah, ha? Karena ada musawwiratnya. Apa musawwiratnya? Karena dia idhafah. Atau karena dia menjadi apa? Ada na'at. Kitabun jadidun fiddurji. Kitabun jadidun fit durji. Ini boleh dia taruh di awal. Walaupun nakirah. Nah. Walaupun nakirah. Kenapa? Karena sudah ada musawwirat. Nah. Membolehkan dia taruh di awal. Itu kata musawwirat. Mahya? Nah. Mahya musawwirat? Na'at. Karena ada na'at. Ya apa? Karena ada diidhafahkan. Diidhafahkan. Nah. Masya Allah. Ini boleh. Kitabu tilmidin fit durji. Au fit durji tilmid. Apalagi kalau dia diakhirkan. Nah. Lebih boleh lagi. Fidurji kitabu tilmidin. Nah, sementara ini bukan syibul jumlah. Ini bukan syibul jumlah. Bukan jar majrur seperti ini. Ya. Maka ini apa? Ini yang menjadi mubtada, bukan ini mubtada. Baik, jazakallah khair. Demikian bagi Mu Ali dan juga yang lain yang bertanya terkait dengan perbedaan mubtada atau bagaimana membedakan mubtada yang diakhirkan dengan khabar yang diawalkan dan dikedepankan. Demikian yang bisa kita angkat dari beberapa pertanyaan di kesempatan malam ini dan sebagai ikhtitam, silakan. Baik, wa jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa musyarakatikum fi hadha dars at-tayyib insyaallah. Yang saya anjurkan untuk senantiasa apa? Muraja'ah, mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari, karena ke depan sudah lain lagi kaidahnya. Iya. Jadi alhamdulillah ini pengarang dalam kitab ini cukup banyak memberikan apa? Latihan-latihan kepada kita terkait dengan satu kaidah, yaitu isim fa'il dan isim maf'ul. Terutama adalah isim fa'il, isim maf'ul yang berasal dari apa? Huruf yang ada huruf ilatnya. Ya. Baik itu apa? Fi'il, berasal pada fi'il ajwa maupun fi'il naqis. Karena itu yang membutuhkan perhatian lebih daripada fi'il, berasal fi'il yang fi'il sahih. Karena fi'il sahih maupun fi'il misal itu tidak sulit. Ayuh. Nah, karena tidak ada perubahan bentuk. Tapi wallahu alam, kita tutup. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.